kini hasratmu menyala, tinggi membakar jiwamu. Kini dirimu dalam api perjuangan. Diliputi kabut pancaroba, kini dirimu menjelang gerbang bahagia. Melalui samudra ujian, untuk tumpah darahmu, kini dirimu kau peras sekuat tenagamu. Kini hasratmu menyala, tinggi membakar jiwamu. Kini dirimu dalam api perjuangan. Diliputi kabut pancaroba, kini dirimu menjelang gerbang bahagia. Melalui samudra ujian, untuk tumpah darahmu, kini dirimu kau peras sekuat tenaga.